تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى الحفيد الحافظ، قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: وكنا لهم حافظين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله، berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, menjelaskan nama-nama Allah Al-Hafiz Al-Hafiz. Di antara nama Allah ada yang disebut Al-Hafiz atau Al-Hafiz. Kedua-duanya dari kata hafiz yahfazu, artinya adalah yang menjaga. Al-Hafiz dialah Tuhan yang Maha Penjaga. Al-Hafidh, dia juga Tuhan yang menjaga. Dan dalam bahasa Arab, setiap kali bertambah huruf, bertambah makna. Al-Hafidh lebih dalam daripada makna Al-Hafidh. Dan dua nama ini adalah nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub dalam Quran. Allah berfirman: Inna Rabbaka ala kulli syai'in hafidhun. Sungguh Tuhanmu atas segala sesuatu Maha Menjaga. Allah berfirman: Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Tuhanmu lah atas segala sesuatu Maha Menjaga. Wa qala ta'ala, Allah berfirman: Wal ladzina ittakhadhu min duni awliya. Dan adapun orang-orang yang mengangkat dari selain Allah Tuhan-Tuhan, Allahu hafizun alaihim. Allah yang menjaga mereka semua. Menjaga amalan mereka, mengingatnya, menuliskannya, menetapkannya. Allah menjaga mereka dari segala sesuatu yang tidak mereka senangi di dunia ini. Penjagaan yang sifatnya umum, dari binatang buas, ya, dari musibah dan seterusnya. Wa ma anta alaihim biwakil. Dan bukanlah engkau ya Muhammad orang yang diwakilkan untuk bisa memberikan kepada mereka hidayah ataupun petunjuk, atau untuk menguasai mereka, memberi mereka keimanan. Kau hanyalah utusan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman: Fallahu khairun hafidha. Maka Allah lah sebaik-baik Tuhan yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah sebaik-baik Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman: Wa kunna lahum hafidhin. Terkala Allah menyebutkan rombongan nabi-nabinya, kata Allah: Wa kunna lahum hafidhin. Dan kami benar-benar menjaga semuanya mereka. Allah berfirman: Inna nahnu nazalna dzikra. Inna nahnu nazalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan ini, yaitu Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Kami juga akan menjaga Quran ini selama-lamanya, berkekalan, tak berubah. Di dalam ayat-ayat yang di atas sebutkan nama Allah Hafiz dan Hafiz. Apa maknanya? Mari kita dengarkan. Wa hadan ismanil aziman dallan ala anna Allah subhanahu mawsufun bil khifdi. Wa hadal wasfu yatanawalu amrayn. Al awwal al khifdu bi ilmihi jami'al ma'lumat fala yaghibu anhu shay'un minha. Wa fi muqabil dhalik an nisyan. وقد نزه الله نفسه عنه لكمال علمه وحفظه. قال تعالى: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. وقال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: أحصاه الله ونسوه. Kata Syekh Abdul Razak, dua nama ini, dua nama yang agung ini, kedua-duanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki sifat menjaga. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terkandung padanya dua makna. Yang pertama, al-hifdhu bi'ilmihi jami'al ma'lumat. Allah menjaga dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga segala macam bentuk informasi, segala macam bentuk ilmu. Semuanya ilmu tersebut terjaga, tak akan pernah hilang. Fala yaghibu anhu syai'un minha, tidak pernah ada yang hilang daripada ilmu Allah. Di dunia ini kadang-kadang dijaga segala macam informasi dalam bank-bank besar, dalam bank apa namanya? Bank data. Kadang-kadang error sistem, kadang-kadang rusak, hilang, hapus. Ya, data-data yang begitu dahsyat pun, data-data bank saja bisa berubah. Ya, nasabah-nasabah komplain, sebagian berubah data-data mereka, sebagian uang mereka habis, sebagian hilang. Ya, begitu lemahnya manusia, tak mampu menjaga data-data yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Adapun Allah, segala sesuatu dia jaga, data-datanya, ilmunya tak pernah terlupakan sama sekali, luput. Setiap hari berapa daun yang jatuh, yang gugur, semuanya dijaga Allah ilmunya, tak pernah hilang. Apapun yang kita lakukan tak pernah hilang. Wala yaghibu anhu syai'un minna, tidak ada yang hilang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sudah setengah mati menjaga, tapi ada saja yang hilang, bagian tertentu yang hilang. Ya. Wa fi muqabil dzalika nisyan, maka kebalikan daripada nama Allah Al-Hafidz adalah sifat an-nisyan, lupa. Allah tak pernah lupa. Adapun makhluk begitu cepatnya lupa. وقد نزه الله نفسه عنه لكمال علمه, Allah mensucikan dirinya daripada sifat lupa karena sempurnanya ilmu Allah. وحفظه, sempurnanya penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terjaga, segala macam data informasi tentang apapun juga, ilmu Allah tentang bintang-bintang, berapa jumlahnya, berapa yang terbit, berapa yang tenggelam, berapa yang berputar, berapa yang beredar, berapa yang jatuh daripada ya meteor-meteor, berapa jumlah malaikat, semuanya terjaga, tak akan ada yang hilang daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan sungguhlah Tuhanmu tidak pernah sama sekali memiliki sifat lupa. Ini Tuhan Allah Jalla wa'ala. Kalau kita baca informasi daripada ahlu kitab, kaum Nasara, kaum Yahudi dalam kitab mereka, bagaimana mereka sifati Allah dengan sifat lupa. Ya, bagaimana mereka menyifati Allah dengan sifat ya kekurangan, yang tak sempurna ilmunya, tak sempurna. Seluruh Bani Israel dipaksa untuk membuat tanda di rumah-rumahnya agar tidak terkena azab. Ya, karena kalau tak diberi tanda, Allah tak tahu. Ini Tuhan mereka, Tuhan kita tak pernah lupa. Ya, semua dia jaga, semua dia ingat, semua dia kuasai. Allah berfirman dalam ayat lainnya, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. Ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, ya, maka Allah berkata, ilmuha inda rabbi fi kitabin. Ya, salah seorang nabi menyebutkan tentang Allah, ilmuha, ilmu tentang kiamat, inda rabbi, ada pada Tuhanku, fi kitabin, termuat dalam kitab, maksudnya lauh mahfuz, la yadillu rabbi, tak akan pernah Tuhanku tersesat ilmunya, salah, keliru, khilaf, wa la yansa, dan tak pernah lupa. Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuh, di hari kiamat ketika Allah SWT menyidang perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia ini, ahsahullah, Allah segalanya dihitung oleh Allah SWT. Wa nasuh, dan mereka melupakan, ya, yang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ya, tapi tidak ada yang lupa bagi Allah SWT. Itulah nama Allah Al-Hafidhul Hafidh, Tuhan yang maha menjaga ilmunya. Segala sesuatu tak ada yang luput, tak ada yang hilang, tak ada yang lupa. Naam. Fahuwa tabaraka wa ta'ala yahfadu 'ala al-khalqi a'malahum wa yuhsi 'alaihim aqwalahum wa ya'lamu niyyatihim wa ma tukinnu sudurhum wa la taghibu 'anhu ghaibatan wa la takhfa 'alaihi wa la taghibu 'anhu ghaibatan wa la takhfa 'alaihi khafiyah wa kataba 'dhalika fil lawhil mahfuz. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. Maka Allah tabarak ta'ala yahfadhu 'ala al-khalqi a'malahum, Allah menjaga segala sesuatu daripada perbuatan makhluknya, tak ada yang hilang dari perbuatan makhluk, terjaga dengan rapi bersih gerak-gerik kita apapun juga. Wa yuhsi 'alaihim aqwalahum, bahkan Allah menghitung segala perkataan mereka. Kita duduk sebentar berzikir, kadang kita lupa berapa banyak jumlah yang kita ya berzikir dengannya. Lupa kita. Ya Allah menjaga, ingat sehari semalam kita berzikir semampu kita. Tak tahu berapa kita bilangannya, Allah ingat. Yuhsi aqwalahum. Kita baca Quran berapa kali, berapa jumlah ayat yang kita baca. Janjikan setiap satu huruf berapa kebaikan, 10 kebaikan. Kita tak ingat berapa banyak huruf-huruf yang kita baca dalam Quran. Dan kita tak tahu berapa banyak pahala yang kita peroleh, tapi Allah ingat, Allah menjaganya, tak akan pernah hilang. Fatihah saja berapa kita dapat pahala? Berapa huruf dalam surat Al-Fatihah? Ada yang sudah menghitung? Banyak. Kita tak ingat, Allah jaga. Tatkala kita baca Fatihah seketika terekam, tercatat, tak hilang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita baca pun telah direkam Allah akan kita lakukan hal tersebut. Subhanallah. Dalam alam azali semuanya telah tercatat. Sebelum kita melakukan sesuatu, esok hari telah tercatat apa yang kita akan lakukan besok. Dan Allah menjaganya. Ketika kita lakukan, Allah tetap menjaganya. Ya. Kata beliau, wa ya'lamu niyyatihim. Allah mengetahui semua niat kita. Yang berniat baik, yang berniat buruk, yang niatnya setengah baik, setengah buruk, semuanya Allah ketahui. Ya. Amma tukinnu suduruhum, Allah mengetahui apa yang disembunyikan dada-dada mereka. Ini orang ingin kebaikan, ini orang tak ingin kebaikan, ini orang ingin hidayah, ini orang ingin petunjuk, Allah beri dia petunjuk. Ini orang memang tak ingin petunjuk, tak ingin hidayah, Allah sesatkan dia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wala taghibu anhu ghaibatun, tidak ada yang hilang dari Allah. Wala takhfa alaihi khafiyatun, tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa kataba dhalika fil lawhil mahfuz, dan semuanya telah dia tulis dalam kitab yang bernama Al-Lawhul Mahfuz, kitab yang terjaga dari perubahan, ya, sempurna. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang kitabnya Al-Lawhul Mahfuz yang dalamnya segala sesuatu Allah telah catatkan, Allah jaga informasinya. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu yang mereka lakukan telah dituliskan dahulu kala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, segala yang kecil yang besar telah digariskan. Lengkap di sana dan dijaga Allah informasi tersebut, tak pernah berubah, tak pernah berkurang. Naam. Wa wakkala subhanahu malaikatan kiraman katibin yahfaduna 'alal ibadi a'malahum. Qala ta'ala in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Naam. Bahkan kata pengarang kitab ini, wakala subhanahu malaikah, Allah juga wakilkan malaikat-malaikatnya kiraman yang mulia, katibin, untuk mencatat pula, memperkuat, yahfaduna 'alal ibadi a'malahum, tugas mereka untuk menjaga segala amalan manusia, jangan ada yang hilang, yang luput. Telah tertulis dalam lauh mahfuz, ilmu yang abadi. Ya, ketika terjadi Allah perintahkan malaikat untuk mencatat semua amalan manusia. Dan jangan ada yang hilang daripada amalan tersebut. Subhanallah. Alangkah dahsyatnya malaikat. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita niatkan, semua dicatat malaikat. Yang terdapat dalam hati kita dicatat malaikat. Kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang ingin, alhammu itu dalam bahasa Arab keinginan yang masih lemah, belum sampai kepada azam, ingin berbuat kebaikan tapi tak jadi dia kerjakan, dituliskan malaikat. Ini menunjukkan malaikat sampai ilmunya kepada apa yang dalam hati kita. Hati kita berkata-kata, dicatat malaikat. Niat kita dicatat malaikat. Begitu dahsyatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyat malaikat-malaikat Allah. Ya. Tak pernah luput, bahkan di hari kiamat ketika Allah menyidang hamba-hambanya manusia, ya, ditampakkan kepadanya 99 catatan kejelekan ketika hidup di dunia, Allah bertanya kepadanya, benarkah semuanya ini? Adzalamatka katabatil hafizun, atau jangan-jangan engkau dizalimi oleh malaikat-malaikatku yang menulis? Apakah ini benar? Dia katakan, bala ya Rabb, benar ini Tuhan. Ya. Wa dhanna annahu halik, dikiranya dia akan binasa masuk neraka. Punyakah engkau kebaikan? Yang aku simpan untuk hari ini, tak punya Tuhan. Ya Tuhan, aku tak punya kebaikan. Kata Allah, engkau punya kebaikan. Dikeluarkanlah kartu yang termaktub dalamnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditimbanglah kejelekan-kejelekannya dalam satu neraca, yang lain dalam neraca lainnya, kebaikan-kebaikannya, ringan kebaikannya. Diletakkan padanya la ilaha illallah, jadi berat. Intinya, Allah bertanya kepada hamba, apakah malaikat-malaikatku dahulu di dunia menzalimimu? Ya. Kita hendak kata disuruh menjaga seorang dan mencatat semua perkataannya, mampukah kita? Tak mampu. Ya. Memang CCTV bisa mengulang, tapi apa yang zahir? Yang dalam hati siapa yang tahu? Bisakah CCTV membaca ini orang mau maling? Tak bisa. Ya. Kadang-kadang tersembunyi, tak tampak CCTV. Disembunyikan dengan bajunya, dengan jaketnya, ya. Dengan badannya dibalikkan, dah. Dalam kantongnya ada banyak disimpan. Tak tampak CCTV. Tapi Allah tidak. Malaikat-malaikat pencatat Allah tidak seperti itu. Kata Allah, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid." Sungguh setiap jiwa ada yang menjaga segala sesuatu yang dia perbuat. Dalam bentuk catatan amalan. Dan menjaganya daripada segala macam keburukan. Ya. Allah juga berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, sungguh ada bersama kalian para penjaga kiraman yang mulia, katibin, pencatat, itu malaikat, ya'lamun ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian buat. Jadi kiraman katibin bukan nama malaikat. Sebagian orang salah mengira kiraman katibin itu nama malaikat. Itu sifat. Bahwasanya mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, bahasa Arabnya kiraman. Ya, mereka bukan malaikat yang hina, tapi malaikat yang mulia, hafidin, yang bertugas mencatat. Jadi kiraman katibin bukan nama malaikat, sebagaimana raqibun atid pun bukan nama malaikat. Raqibun yang senantiasa mengawasi, atid yang tak pernah terluput. Ya. Sebagian orang salah mengira itu nama malaikat. Ya. Adapun al-munkar wan nakir, ulama berselisih. Sebagian mengatakan itu sifat, bahwa mereka mengingkari orang-orang ditanya ketika salah menjawab. Sebagian mengatakan duanya adalah nama dari dua nama malaikat. Yang satu bernama al-munkar, yang satu bernama an-nakir. Dan itu yang lebih rajih, dua-duanya nama malaikat. Naam. Wa hadzal ma'na min khifdihi subhanahu yaqtadi ihata ta'ilmihi bi ahwali al-ibad kulliha zahiriha wa batiniha sirriha wa alaniha wa kitabatuha fi al-lawhil mahfuz wa fi as-suhuf allati fi aydi al-mala'ika wa ilmuhu bi maqadiriha wa kamaliha wa naqsiha wa maqadiri jazaiha fi ath-thawabi wal 'iqab thumma mujazatihim 'alayha bi fadlihi wa 'adlihi. Wahadal makna, dan makna menjaga ini min hifdzihi subhanah, ketika disebutkan Allah SWT maha menjaga segala sesuatu daripada perbuatan hamba, amalan mereka, tingkah laku mereka, yaqtadi ihatata ilmi, dan ini menunjukkan betapa luasnya cakupan ilmu Allah, bi ahwal ibad, dengan perbuatan-perbuatan hamba, dengan keadaan-keadaan hamba kuliah semuanya. Zahiriha wa batiniha. Yang zahir, yang batin, Allah menjaganya, mengetahuinya. Sirriha wa alaniha. Yang tersembunyi, yang tampak. Wa kitabatuha fil lawhi mahfuz. Dan semuanya telah dituliskan dalam kitabnya bernama kitab lawhi mahfuz. Wa fis suhufi allati fi aydil malaikah. Dan ilmunya mencakup juga apa yang ditulis oleh para malaikat-malaikat dalam catatan-catatan mereka. Ya. Ada tulisan dalam lauh mahfuz, ada tulisan yang ditulis oleh malaikat. Ada tulisan yang diputuskan setiap setahun sekali. Inilah dia catatan takdir. Ada yang dicatat oleh malaikat dalam kitab-kitab mereka. Ada yang ditentukan oleh Allah SWT diturunkan dalam setahun sekali pada malam Lailatul Qadar, dan ada yang ditetapkan segalanya sebelum diciptakan bumi dan alam semesta ini 50 ribu tahun dalam kitab yang bernama Lauh Mahfuz. Wa fi as-suhufi allati fi aydil malaika wa ilmuhu bi maqadiriha, dan ilmu Allah tentang segala bentuk ketentuannya, wa kamaliha wa naqsiha, segala sesuatu yang sempurna yang kurang Allah catat, Allah jaga, tak ada yang hilang. Ya, segala macam ketentuan makhluk, berapa jumlah jarinya, bagaimana panjang jarinya, ya, berapa jumlah kakinya, semuanya tercatat dengan sempurna. Ada yang diciptakan dalam keadaan cacat, telinganya hilang, ya, ada yang hilang hidungnya, ada yang tangannya berlebih, pun dicatat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang jantungnya bocor, ya, ada yang kekurangan ini, ada yang kekurangan itu, semuanya sebagai ujian bagi manusia, sebagai cerminan hidup bagi manusia. Ada yang kembarnya berpisah, ada yang kembarnya menyatu, ya, dua manusia bersatu dalam satu tubuh, dua kepala, dua tangan, kadang empat tangan, dua kakinya, empat tangannya, dua kakinya. Ya, dan hidup sampai besar, sekolah, segalanya Allah menjaga mereka dengan ilmunya. Allah mengetahui yang sempurna, yang kurang, dan segala sesuatu diberikan Allah SWT sesuai dengan apa yang paling baik bagi mereka. Ya, semuanya terjaga. Ikan dibuat bentuknya lain, ya, binatang-binatang laut dibuat bentuknya lain dengan binatang-binatang di darat, semuanya terjaga. Ketika binatang laut hidup di air, Allah berikan mereka cara bernapas yang berbeda, diberikan insang, ya, sehingga dia bernapas dengan insangnya. Dan untuk membuat keajaiban, ada juga makhluk-makhluk laut yang Allah ciptakan bernapas dengan paru-paru dan jenis ikan, agar pelajaran bagi manusia. Ikan-ikan bertelur, ada juga yang dibuat ikan melahirkan, ikan paus melahirkan. Ikan paus menyusu. Allahu Akbar. Ya, ikan lumba-lumba pun demikian. Ketika makhluk-makhluk hidup darat, hidupnya di darat, Allah berikan mereka paru-paru yang dia bernapas dengannya, menghirup oksigen dengannya. Subhanallah. Dibuat berbeda supaya indah alam ini. Ya. Andai kata kita bernapas dengan insang, apa jadinya? Tak di bumi tertinggal, di air. Jadilah kita manusia ikan. Ini manusia ikan. Dalam film-film Allah ciptakan semua dengan ketentuannya. Nah, ketentuan itu tak pernah menyelisihi apa yang Allah gariskan. Ya. Ada yang diciptakan besar sebesar-besarnya, ada yang diciptakan kecil sekecil-kecilnya. Ikan bilis itu, ikan tritu tak mau jadi ikan paus, tetap segitu aja. Subhanallah. Sempurna. Wa qadiri jazaiha fi thawab. Sempurna pula segala catatan tentang balasan-balasan yang akan mereka peroleh. Wal iqab, baik balasan kebaikan ataupun hukuman kejahatan, semua telah tercatat dengan rapi. Ya. Thumma mujazatuhum 'alaiha bi fadlihi wa 'adlihi. Terjaga pula kelak segala macam balasan yang akan mereka peroleh. Ya. Jika di kebaikan, maka mereka mendapatkan kebaikan tersebut balas sebagai bentuk balasan atas kebaikan mereka dengan karunia Allah. Dan jika itu adalah kejahatan yang mereka buat, mereka mendapatkan balasan kejelekan berupa siksa dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asani annahu ta'ala al-hafid lil makhluqati min sama'in wa 'ardin wa ma fihima litabqa muddatu baqa'iha. فلا تزول ولا تدثر ولا تميد ولا يسكت شيء على شيء ولا يثكله ولا يعجزه شيء من ذلك كما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما. نعم. الثاني adapun yang kedua, makna menjaga yang kedua, nama Allah Al-Hafid atau Al-Hafid, maknanya yang kedua menjaga, annahu ta'ala al-hafidhu lil-makhluqati. Allah menjaga semua makhluk. Min sama, Allah menjaga langit, wa ardin, menjaga bumi, wa ma fihima, menjaga apa yang terdapat di antara keduanya, daripada bintang-bintang, matahari, bulan, batu-batu meteor, ya, burung-burung yang terbang di antara keduanya, Allah jaga semuanya. Makhluk-makhluk lain, angin, petir, macam-macam. Litabqa muddatu baqaiha. Allah jaga seluruh makhluk di alam semesta ini, di langit, di bumi, dan apa terdapat di antara keduanya, agar dapat tetap eksis, ya, untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya, ya, tetap eksis. Bagaimana langit eksis, tak jatuh, tak runtuh, dijaga Allah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Dialah Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak jatuh. Bumi ini di mana diletakkan? Coba bayangkan. Bumi ini bertumbuh pada apa? Di mana bumi ini diletakkan? Ya, kalau bola diletakkan di atas meja, jelas tampak tegak di atas meja itu bola. Di atas tanah, bumi di atas apa tegak? Langit di atas apa tegak? Kata Allah, bi ghairi amadin taronaha, tanpa tiang penyangga kau lihat. Adakah penyangga langit? Tak ada. Allah jaga agar tak jatuh langit menimpa bumi kecuali dengan perintahnya kala hari kiamat. Terjaga agar langit tak pecah belah kecuali dengan perintahnya kala hari kiamat, akan pecah belah dia. Adas sama unsyaqqat, tatkala langit pecah belah. Wa adzina li rabbih waqad, dengan izin Tuhannya dan akan terjadi. Ya. Dijaga Allah matahari tetap setia bersinar dari timur terbit dan tenggelam di barat sesuai dengan peredaran Allah buat, sesuai dengan musim-musim. Kadang dia lebih lama muncul di siang hari, kadang itu di musim panas, di musim dingin dia sebentar muncul di siang hari. Semuanya Allah jaga, tak ada yang salah. Diberikannya kepada manusia ilmu untuk meninjau, untuk menghitung peredaran matahari, terbitnya, tenggelamnya. Subhanallah. Tak pernah meleset, sesuai. Allahu Akbar. Semuanya terjaga. Akan datang masanya Allah akan gulung semua tuh matahari. Itu syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia jaga semuanya agar tetap dapat melanjutkan keberlangsungan, yakni eksistensi masing-masing. Fala tazul wa la tadthur. Maka langit bumi semua tak ada yang jatuh gugur. Wala tamit, bumi ini tak bergoncang kecuali dengan izinnya, illa biiznih, supaya kita tunduk kembali kepadanya. Kadang-kadang dia goyang bumi itu, jadilah dia gempa. Dan alhamdulillah, puji bagi Allah, gempa itu hanya berapa saat saja. Tak ada gempa 2 jam berturut-turut. Sesaat dihentikan, sesaat dihentikan, sesaat dihentikan. Kalau lah 2 jam gempa berturut-turut, apa jadinya? Hancur dunia ini. Rahmat Allah, masih sempat kita ngucap. Kalau gempa, lihatlah di video-video itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Masih sempat ngucap kita. Ya. Wala yasqut syai'un 'ala syai'in, agar tak jatuh sesuatu ke sesuatu, agar bumi tak ditimpa oleh planet lain, tak ditimpa matahari, agar bumi tak berbentur dengan bulan. Kita tahu bulan itu mengelilingi bumi kita, tapi tak berbentur. Ya. Demikian juga matahari. Ya. Semuanya pada peredarannya masing-masing. Semua benda-benda langit tak berbentur satu sama lain. Ya, dia ciptakan batu-batu di langit, batu meteor yang membakar setan-setan yang ingin naik ke atas mencuri berita. Sebagian sampai ke bumi membuat peristiwa yang begitu dahsyat, dan kebanyakan habis di udara. Allah buat bumi kita supaya tidak hancur dengan lapisan-lapisan yang banyak. Ada lapisan ozonnya yang paling bawah, di atasnya lapisan atmosfer. Sehingga bumi ini terjaga, sehingga matahari datang sebagai rahmat sinar bagi manusia. Yang konon katanya, katanya Allah alam, orang yang pelajarinya, matahari begitu kuat ya menyinari bumi ini. Kalau tak ada lapisan-lapisan, binasa bumi ini. Radiasinya kuat. Tapi dibuat Allah lapisan-lapisan udara, lapisan atmosfer, lapisan ozon. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dijaga bumi ini. Kalau tak ada lapisan-lapisan udara ini, habis masuk kemari bintang-bintang yang jatuh itu. Ya, kita lihat besar bintang itu. Kecepatan tinggi karena ada lapisan udara yang dia lewati, terbakarlah dia. Karena kecepatannya, habislah dia di udara. Allah jaga. Wala yuthqiluhu wala yu'jizuhu syai'un min dzalik. Tidak ada yang berat bagi Allah untuk menjaganya. Apalagi tak mampu. Ya. Semua dia jaga. Langit dia jaga, bumi dia jaga, bintang dia jaga, berapa miliar jumlah bintang. Ya. Berapa miliar jumlah penduduk bumi, dari manusia, dari bangsa jin, dari binatang, dari segala sesuatu. Dia jaga semuanya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat Kursi, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Tak berat bagi Allah menjaga keduanya. Langit bumi itu mudah bagi Allah menjaganya. Ya. Jangankan kita menjaga langit dan bumi, jaga sandal aja payah. Sandal pun lewat hilang. Silap mata hilang barang. Manusia begitu lemahnya. Ya. Semua dikasih CCTV tapi hilang juga. Penjagaan banyak, ketat, macam-macam. Anjing herder yang menjaga, buaya yang menjaga, semua. Tambah lagi dukun yang menjaga, bebek-bebek menjaga supaya tak masuk maling. Kebobolan juga. Hartanya bukan dari sana, rekeningnya dibobol. Ya. Dahsyat-dahsyat sekarang. Pencuri, rekening dibobol. Tak berguna segala macam penjagaan, satpam, penjagaan, herder, semua lewat, masuk langsung ke rekeningnya, habis. Subhanallah. Ya. Tak mampu manusia menjaga, lemah, tapi Allah jalla fi'ula, Allahu akbar. Wayamsiku as-sama'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idznihi. Dialah yang menahan langit agar tak runtuh menimpa bumi ini kecuali dengan izin Allah kelak hari kiamat. Waja'alna as-sama'a saqfan mahfuzha, kami jadikan langit bagaikan atap yang menjaga bumi. Wahum an ayatiha mu'ridun, tapi mereka tuh manusia yang kafir, yang lalai, yang fasik, munafik, lalai, lupa dengan ayat-ayat Allah SWT, bahkan berpaling daripada Allah SWT. Tiap hari mereka dijaga Allah. Tuh orang kafir semua dapat naungan Allah SWT, dapat menjaga Allah. Tak runtuh bumi ini gara-gara kekufurannya. Dibiarkan mereka berkufur, mencela Allah, menghina Allah, menisbatkan kepada Allah segala macam kebatilan. Tuhan beranak, Tuhan berbini, Allah jaga hidup mereka. Allahu akbar. Dijaga hidup mereka, tetap jantung mereka berdetak, darah tetap memompa. Padahal mereka tiap hari cela Allah jalla wa'ala, menyembah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan ecek-ecek. Itu yang mereka sembah, tetap dijaga Allah SWT. Eksistensi mereka, hidup mereka pun dijaga Allah, diberikan makan, diberikan minum, diberikan pekerjaan. Subhanallah. Semuanya masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya umum. Kata Allah, innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Dialah Allah yang menahan langit dan bumi agar kedua-duanya tidak hilang dari peredaran, jatuh. Subhanallah. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang kalau memang masih panjang umur kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.